Ateng kemarin nonton film Tarzan, Ateng mau jadi Tarzan. Ateng lihat Tarzan ayun-ayunan, Atengnya loncat-loncatan. Rambut Tarzan gondrong seperti penyanyi, kayak Vivi Sumanti. Tarzan lawan macan, macan pasti mati, tidak berkutik lagi. Monyet CS-nya. Tarzan hidup di hutan Belantara. Dunia gundala gandu, gedelan umur kuat tenagane, gak jalan ketekan kane. Tarzan dulu onon duwumin gede, orang wedi karo wewe, orang anggapan kulit macan. Jenang karo ketan, Tarzan ora doyan sing disenengi rambutan. Ada Tarzan ngomong Jawa. Kenapa ngomongnya? Teng, kalau Tarzan ngomong Jawa, makanannya bukan buah-buahan. Apa? Ya bangsanya gudeg, pecel, tempe bongkrek. Mas Siska, Tarzan itu tergantung tempatnya. Kalau dia berada di Pulau Jawa, dia ngomong Jawa. Kalau ada di Padang, ngomong Padang. Kalau ada di Ambon, dia ngomong Ambon. Itu sih bukan Tarzan. Apa? Turis. Turis lokal. Masa Tarzan kelayapan kemana-mana? Mas Siska, saya mau minta pendapat Mas Siska, tetapi you mesti jawab dengan jujur nih ya. Ya. Bagaimana suara saya? Suaranya Ateng. Aduh, bukan main Teng. Enak sekali. Enak didengar. Enak sekali. Kalau di hutan mau hina. Iya, kan yang nyanyi Tarzan. Tarzan itu di hutan. Jadi kalau Tarzan nyanyi, yang dengarkan bangsanya macan, King Kong, anak King Kong, omnya King Kong. Stop. Saya kenal sama omnya King Kong. Siapa? Om Iska. Sekarang begini Om Iska, kita tidak usah bertengkar. Sekarang Mas Iska itu saya beri kesempatan untuk menyumbangkan suaranya. Saya? Ya. Suruh nyanyi? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi. Mau? Memang tepat sekali, Teng. Pernah nyanyi? Pop singer. Pop singer? Pernah ikut festival? Delapan kali. Menang? Tentu kalah. Waktu festival ke Tokyo kemarin ikut? Oh, ke Tokyo ikut, ke Jepang. Iya, ikut ke Jepang. Iya, ngapain? Jual sandal Jepang. Mas Siska, mau kan memeriahkan suasana ini untuk menyanyi? Tentu. Oke, saya sih oke saja. Para hadirin sekalian, kini akan tampil seorang penyanyi, Omnya King Kong. Masa Omnya King Kong? Paduka Tuan. Oh iya, Paduka Tuan Iska akan menyanyikan sebuah lagunya yang terbaru. Sifat orang zaman sekarang ingin cepat jadi hartawan. Emas permata tak terbayang, dimana ada kesempatan ingin selalu tetap marah. Kasihan si kecil diperas terus sampai kering. Tidak disangka suaranya Mas Iska begitu lembut. Lembut, selembut hatiku. Ateng baru tahu kan suara saya enak. Simpenan lama itu, Teng. Oh, Mas Iska punya simpenan? Banyak. Bagi saya dong satu. Tapi saya belajar di rumah kan bisa nyanyi. Boleh saja. Mas Iska, belajar nyanyi di mana? Belajar nyanyi di mana? Saya kan guru. Guru nyanyi? Iya. Oh, bukan hanya guru nyanyi, Teng. Guru apa saja. Pokoknya saya ini gudang ilmu. Ateng mau tanya ilmu apa saja, saya mesti tahu. Gudang ilmu? Iya. Wah, saya kira gudang mesiu. Jadi Mas Iska nih, ilmu apa saja tahu? Tentu tahu. Yuk, jangan sombong. Mau tanya? Silahkan. Kalau saya tanya, yuk bisa menjawab? Pokoknya ilmu apa saja. Kalau saya tanya ilmu bumi, you tahu? Tentu tahu, dasarnya saya hidup di bumi. Betul. Kalau saya tanya ilmu tumbuh-tumbuhan, you tahu? Tiap hari makan tumbuh-tumbuhan. Kalau saya tanya ilmu manusia, dasarnya manusia. Kalau saya tanya ilmu hewan, dasarnya hewan. Jangan begitu, Teng. Itu menjerumuskan namanya. Makanya jangan terburu-buru menjawab itu, Mas Iska. Katanya Mas Iska sebagai seorang penyanyi, terus terang saja, you belajar di mana? Di kamar mandi. Oh, belajar nyanyi di kamar mandi aja sombong. Mas Iska, mungkin karena Mas Iska bisa menyanyi, itu supaya suara kita itu baik, itu menjaganya bagaimana? Tepat sekali pertanyaan Ateng. Ateng harus belajar kepada saya. Aha. Sebagai seorang penyanyi, untuk menjaga suaranya tetap baik, terutama makanan, Teng. Makanan harus dijaga. Oh. Iya. Misalnya? Iya, kalau makanan di meja, kita jaga terus. Supaya tidak dimakan kucing. Bukan, maksud saya memelihara suara, apa mulut, atau bagaimana? Bagaimana caranya? Oh, itu harus banyak makan yang empuk-empuk. Oh, yang empuk-empuk? Iya, supaya suaranya empuk. Oh, bener juga. Misalnya, bubur. Oh, empuk ya? Empuk. Karet busa. Karet busa juga empuk. Empuk. Empuk eyok. Apalagi kalau karet busanya dua gudang. Itu bukannya kenyal. Apa? Kaya raya. Selain itu, Teng, kita harus banyak makan buah-buahan. Oh, buah-buahan juga perlu? Iya, banyak vitamin. Oh, misalnya buah apa saja? Jambu. Jambu juga macam-macam, Teng. Ada jambu kluthuk, jambu merah, jambu bol monyet. Jambu bol sendiri, monyet sendiri. Apa lagi, Mas? Duren. Saya kalau duren kurang begitu senang, Mas. Kenapa? Ada sejarahnya saya makan duren. Bagaimana? Kemarin saya habis makan durian, dikejar-kejar. Dikejar siapa? Dikejar lalat. Sebabnya? Ya dikejar lalat hijau. Memang buah durian itu, Mas Iska, buah favorit. Favorit? Iya. Selain disenangi oleh manusia, juga disenangi oleh lalat. Oh, jadi banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya. Tapi ada perbedaannya antara manusia dan nalar itu. Bedanya? Kalau manusia ingin makan durian, beli. Tapi kalau lalar ijo, nebeng. Jadi kalau saya lagi makan durian, Mas Iska nebeng, Mas Iska sama dengan lalar ijo. Kalau lalar ijonya segede ini, tai lalarnya gede banget. Mas Iska, ada jualan. Mana? Tuh, yang pakai rok ijo. Oh, itu. Saya kira lalar ijo. Mas Iska, kita tarik ke panggung, tarik ke panggung. Oh iya, kita panggil ya. Umumkan aja, umumkan. Iya, iya. Nah, para terin sekalian, segera akan kami tampilkan seorang bid wanita yang digemari tua dan muda, Erni Johan. Suaranya Erni empuk ya. Empuk-empuk kenceng. Mulus lagi. Pantes buat saya ya, Teng. Enggak pantes, Mas Itka. Sebabnya Mas Itka hitam, Erni putih. Nanti anaknya belang-belang. Seperti zebra. Mas Itka. Si Bagio datang, Mas Itka. Mana? Para hadirin sekalian, kami mendapat kehormatan karena Es Bagio turut juga memeriahkan pesta ini. Apa kabar Es Bagio? Bau. Apa itu bau? Baik sama bagus jadi satu bau. Tenang, tenang. Jangan gugup, jangan gugup. Memang saya orangnya gugupan, Teng. Tenang. Saya pernah bilang belum sama sudah juga bedah. Saudara Es Bagio. Iya. Boleh saya bertanya sedikit? Boleh. Begini saudara S bagi. Mengapa nama saudara itu pakai S? Biar dingin. Saudara S bagi. Iya. Apa saudara masih family dengan S Mambu? Tidak mau. Tidak mau jadi S Mambu. Kenapa? Takut disedot. Ya kalau disedot gadis-gadis cantik, lah kalau disedot Iska yang bibirnya tebel, bagaimana perasaannya? Dia merasa kasihan sekali Es Bagio. Memang Iska itu orangnya tukang sedot, termasuk lintah-lintah darah. Mau jadi lintah laut tidak bisa berenang. Bedanya kalau lintah laut adanya di lautan, kalau lintah darat bisa nyedot duitnya Ateng. Nah, bukan nyedot saya toh. Kalau nyedot Bagio nanti tambah ceking. Bagio? Iya. Yeah. Sekarang saya mau bertanya lagi. Iya. Yeah. Apa artinya nama S Bagio? S Bagio adalah orang yang selalu bahagia. Kalau di Inggris itu artinya lain lagi. Oh yes. S itu artinya ya S. Bank itu artinya pas. Jadi S Bagio itu artinya pas tempat menyimpan S. Jadinya kulkas. Kulkas itu kalau besar, kalau kecil termos. Makanya Iskak sama Ateng jangan deket-deket saya, nanti jadi beku. Kalau beku badannya tidak apa, tapi kalau otaknya jadi beko. Saudara Bagio, tadi teman-teman putri-putri kita semuanya sudah mencuap-cuap. Sekarang giliran saudara mencuap. Bagaimana? Maaf, saya tidak bisa mencuak. Saya berkicau. Sekarang begini, saudara S. Bagio. Apakah saudara S. Bagio bersedia yang maksud saya ini menyanyi? Wah, saya suruh menyanyi sudah tidak up to date. Apa artinya itu up to date? Pokoknya nanti engkau tahu sendiri. Kalau saya menyajikan sebuah atraksi, saya bisa jadi sutradara. Kalau Bagio sutradara, saya apa? Kalau Iskak jadi blacodara. Saya pilih burung dara. Ya, para hadirin sekalian, atraksi akan segera dimulai. Para pemain, susunan pelaku adalah Iskak dan Ateng. Loh, kok Iskak dan Ateng? Saya belum pernah main sandiwara. Sudah, pokoknya nanti saya mainin. Saya belum pernah kerja sandiwara. Nanti saya kerjain. Siap? Oke, kalau begitu. Para pemain berkumpul di sebelah kiri kami. Sebelah kiri. Panggungnya kan udah habis itu. Sudah tidak ada ujungnya lagi. Ya sebelah kanan. Band, banyak band, musik. Di bawah. Oh, nyambung. Ah, di bawah panggung nanti diinjek-injek. Enggak apa-apa toh. Para hadirin sekalian, maka akan kami sajikan sebuah sandiwara yang berjudul Tarzan. Bayangkan ini adalah sebuah hutan belantara terdiri dari pohon-pohon cabai dan tomat. Untung tidak ada pohon terasi. Ini sih bukan sandiwara, sambel. Sandiwara sambel itu. Pokoknya tenang. Para pelaku, Ateng sebagai Tarzan. Dalam cerita Yo, saya ikut. Iya, nanti dulu. Tarzan set. Saya diumumkan juga kayak Ateng tadi. Iya, nanti. Tarzan. Jangan lupa sebut nama saya. Iya. Sudah, siang dulu. Iska sebagai monyet. Ah, gak mau. Masa saya sebagai monyet? Bagio kan bisa pikir. Masa Tarzan sama monyet? Bagus monyetnya. Kak, ini kan keputusan sutradara. Jadi kita harus tunduk apa yang diputuskan oleh sutradara. Kalau ini sih bukan Tarzan, Gio. Lah apa? Anaknya Tarzan. Lah, pokoknya taunya beres. Beres-beres apa Tarzan bayi? Loh, nanti saya yang ngatur, deh. Diam dong. Sekarang saya atur ceritanya. Ini Tarzan sedang mengayun di atas pohon salak. Usul ya. Pak, saya tidak setuju. Yang di pohon salak itu jangan Tarzannya. Siapa? Monyetnya saja. Sebab? Kan monyet itu binatang, tidak bisa berpikir, tidak punya otak. Pasti dia mau. Oh iya iya iya. Nggak mau ah. Kenapa? Nanti ada monyet berbulu duri. Nah, kalau begitu... Saya di salak juga mau, tapi jangan pohonnya, ah. Apanya? Bijinya aja. Iya, iya, iya, iya. Saudara Teng, Tarzan ya. Mengayun dan loncat turun, terus panggil binatangnya. Temannya Tarzan? Monyet alias Iskak, namanya... Masuk monyet alias Iskak? Iskak alias monyet. Namanya monyetnya Cikita. Oh, nama monyetnya Cikita? Iya. Apalin? Ya, Cikita. Cikita. Iskat? Oke. Okay. Ciki-ciki-cika? Oke? Oke. Okay. Ya, mulai. Mulai. Tarzan mengayun dari atas pohon. Kok gak turun-turun nih? Gak turun-turun nih? Turun sendiri. Oh, panggil temannya ya? Ya. Siapa nama temannya, Pak? Cikita. Ya. Hai. Hai, Cikini. Kok Cikini? Apa? Ta, bukan ni. Cikita. Ya. Cikita ni. Omong apa lagi nih, Pak? Panggil monyetnya. Minta apa? Minta tolong apa? Minta makan atau di mana ada makanan. Oh. Hai, Cikita. Apa? Ini monyet, tidak bisa ngomong. Apa ditanya? Iya, tapi jawabnya jawab monyet. Bisa? Kasih contoh. Umpamanya tanya. Iya, Bagio jadi monyet. Coba, lihat Bagio, coba. Oh, malah bagusan Bagio jadi monyet. Itu kurang ajar tuh, sutradara. Maaf. Mulai saya? Iya, panggil. Wow! Hai, Cikita. Nah, begitu. Itu yang bunyi depan apa belakang? Dua-duanya. Ya. Oke. Hai, Cikita. Tarzannya masuk angin. Monyetnya? Iya, monyetnya masuk angin. Yang batuk monyetnya? Iya. Hai, Cikita. Apakah kau sudah makan? Belum. Jangan bilang belum. Wah, ternyata Iskak dan Ateng tidak berbakat main sandiwara. Ya, susah. Iya. Maka saya tugaskan untuk menyanyi saja. Oh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ini mulut jangan dicawel-cawel. Saya sutradara. Oh, iya. Harus tunduk. Iya. Oke? Iya. Menyanyi? Iya. Hadirin terhormat, kami tampilkan penyanyi kembar, lain ibu, lain bapak. Ateng dan Iskak akan membawakan sebuah lagu, Dua Sekawan.